al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini menjelang sore kita masih bisa berkumpul setelah melaksanakan sebuah ibadah yang agung, yaitu sholat asar berjamaah. Dan pada saat ini kita hadiri di sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah. Maka marilah pada sore hari ini kita akan beristirahat sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam materi yang akan dibawakan oleh ustaz kita, yaitu al-ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah. Beliau adalah dosen pengajar di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, dan beliau juga mengajar di Istai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Insyaallah pada sore hari ini beliau akan membawakan sebuah tema yang sangat penting, yaitu urgensi ukhuwah dan konsekuensinya. Maka langsung saja kami berikan kesempatan kepada beliau, falyatafaddal masykuran majura. Baik, jazakumullah khairan wa tayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubi ibadihi al-mu'minin wa ja'alahum ikhwatan fid din mutahabbina muta'awinin wa amarahum bil-i'tisam bihablihi al-matin wa ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa nahahum 'an at-tafarruqi fid-din wa suluki ghairi sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin wa uswatul mu'minin wa mahajjatun lissalikin, fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul di rumah Allah yang penuh berkah ini untuk bersama-sama menjadi orang yang mulia, untuk bersama-sama menjadi orang yang bersaudara, berkasih sayang karena Allah. Kita berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita bersama-sama untuk mempelajari, mengkaji dan membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang kita cintai ini, untuk menjalin persaudaraan, tidak mencari permusuhan, untuk membangun kebersamaan, bukan untuk perpecahan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadzal makan al mubarak. Wa nasalla Allah azza wa jalla an yala ijtimana hadha huma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa an yaj'alana jami'an mimman kataba Allah lahu al iman as sadiq wa ittiba' as sahih. وأن يجعلنا دعاة الحق هداة المهتدين وأن يباركنا في جميع شؤوننا وأحوالنا وفي أولادنا وفي ذرياتنا وفي المسلمين جميعا. أيها الإخوة dan dari pagi tadi kita hadir di rumah Allah ini memulai kegiatan daurah ilmiah membendung ya pemahaman radikalisme terorisme yang dalam istilah agama kita al-ghulu wat-tatarruf. Apa yang kita dengar dari tadi pagi berbicara tentang bahaya al-ghulu dan bagaimana perjalanan seorang yang Allah berikan hidayah, bagaimana liku-liku perjalanan di dalam mencari hidayah sehingga hidayah tersebut menyapanya di waktu senja. Alhamdulillah ala dhalik, itulah kehidupan kita, berliku-liku. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Maka satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hendaklah kita senantiasa untuk mengingat rahmat Allah dan nikmat Allah dan untuk selalu memberikan perbandingan agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana kita sebelumnya dan bagaimana kita sekarang? Berliku-liku perjalanan hidup yang kita lewati. Ada yang mendapatkan hidayah mulai dari awal perjalanan hidupnya. Ada yang menemukan hidayah dalam pertengahan hidupnya, pertengahan jalan hidupnya. Ada yang mendapat hidayah, yang mendapatkan hidayah di umur senjanya. Itulah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Yudhillullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau sejenak kita ingin bertafakkur dan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari apa yang disampaikan para ustaz kita sebelum atau pada kesempatan pagi hari tadi, bahwa di dalam menggapai hidayah membutuhkan keikhlasan dan juga membutuhkan bimbingan agar kita menjadi orang yang benar di dalam menelusuri jalan-jalan hidayah itu. Inilah yang harus selalu kita camkan dalam diri kita. Dan inilah yang seharusnya untuk senantiasa kita sampaikan, bahwa hidayah itu sangat mahal harganya. Tidak cukup hanya dengan keikhlasan kita bisa menggapai hidayah, tidak. Tapi kita harus berusaha untuk menelusuri jalan-jalan hidayah. Di antaranya menuntut ilmu agama, yang utama untuk mendapatkan hidayah itu. Ingat, hidayah itu adalah al-ilmu bil-haqqi wal-amal bihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hidayah itu yang kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, 17 kali. Siapa yang enggak memohon kepada Allah 17 kali sehari semalam enggak sah salatnya itu. Ada yang enggak diterima dari salatnya. Harus 17 kali, wajib itu. 17 rakaat sehari semalam. Nah, hakikat dari hidayah ayyuhal ikhwah, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Imam Ibnu Qayyim menambahkan wa itharu ala ghairihi. Mengutamakan kebenaran itu di atas segala-galanya. Jadi kita duduk di sini tiada lain ingin mencari kebenaran itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di antara usaha yang harus kita senantiasa lakukan, apalagi di zaman-zaman yang kita melihat ya musuh Islam dari kalangan orang-orang kafirin wal munafikin selalu berusaha untuk mencabik-cabik kaum muslimin. Mereka membuat propaganda dan makar untuk memecah belah kaum muslimin, mengadu domba, dan itulah siasat orang-orang yang membenci Islam. Siasat mereka adalah apa? Farriq tasud. Selalu lakukan pecah belah. Ya, tanamkan pada mereka untuk senantiasa berpecah belah, kamu akan menguasai mereka. Dan itu dilakukan oleh musuh Islam. Jadi kita sama kaum muslim diadu domba, dipecah belah, saling bermusuhan. Karena tatkala itu akan hilang wibawa kaum muslimin, akan hilang eksistensi mereka, mereka akan menjadi lemah, sehingga setelah itu mereka akan menjadikan apa? Dijadikan sebagai santapan hidangan-hidangan makan mereka. Semua ingin mencicipi, ingin mengambil, ingin merasakan. Ya, itulah kondisi kita di zaman sekarang ini. Ya. Dan yang sangat disayangkan, ternyata kita yang dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Allah turunkan Al-Qur'an dan wahyu. Dan di dalamnya terdapat panduan. Di dalamnya terdapat nasihat. Di dalamnya terdapat pedoman hidup. Di dalamnya terdapat jawaban terhadap semua problematika dan dilema yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi apa yang kita sayangkan, yang sangat disayangkan adalah ternyata nasihat demi nasihat itu terkadang kita tidak indahkan, diabaikan, sehingga apa yang terjadi? Fa asabana ma asabana minal wahan wattafar wal ikhtilaf. Dan ini dirasakan oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran akidah, bahwa di antara prinsip dasar yang paling utama di dalam akidah kaum muslimin, apa yang kita kenal dengan istilah al-wala wal-bara. Bukan kedemikian? Naam, al-wala wal-bara. Yaitu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wajib kaum muslimin untuk saling berkasih sayang, saling mencintai, saling bersaudara, saling membangun kebersamaan, tolong menolong, bahu membahu. Itu namanya al-wala. Walakin lillah, karena Allah. Karena membangun persaudaraan, membangun kebersamaan adalah ibadah. Kalau ibadah tidak dibangun di atas ikhlas, ya tidak ada artinya, sia-sia. Ini. Maka semua perbedaan, baik perbedaan suku, organisasi, atau yayasan, lembaga, etnis, dan bahasa, warna, dan seterusnya, enggak ada artinya di dalam pondasi atau landasan yang mulia ini. Yang menjadi ikatan, yang menjadi landasan adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nah. Kemudian al-bughdhu fillah, membenci karena Allah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk membenci orang kafirin. Karena keimanan seseorang menuntut dia mencintai karena Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensi iman. Allah mencintai apa? Persaudaraan. Allah mencintai persahabatan. Allah mencintai tolong menolong. Allah mencintai kerjasama bahu membahu antara kaum mukminin. Tadi disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Ayub bahwa Allah itu membenci apa? Qila wa qal, kan begitu? Maka di antara hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Inna Allah yarda lakum thalathan. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallakumullahu amrakum. Allah subhanahu wa ta'ala meridai bagi kalian, itu orang-orang beriman, tiga perkara. Yang pertama adalah agar kalian hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini landasan yang paling utama. Yang kedua, berpegang teguh dan tidak berpecah belah. Ini hal cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menjadi orang yang menebarkan kecintaan, kasih sayang karena Allah di permukaan bumi ini. Ruhama'u bainahum. Ya kan? Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u walal... Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u walkuffar. Ruhama'u bainahum. Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah, yang paling utama para sahabat, dan setiap orang-orang yang mengikuti sahabat dan sunnahnya, itu adalah orang yang bersama Rasulullah. Orang-orang beriman. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang. Ya. Asyidda' al-kufar. Orang yang paling tegas terhadap orang-orang kafirin. Ya. Bukan sebaliknya. Ya. Jadi kita harus menjalin kasih sayang, kebersamaan, persaudaraan. Kita tidak boleh mencari musuh. Karena Islam bukanlah agama permusuhan. Islam datang membawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Kalau kita berbicara tentang ayat dan hadis yang menjelaskan tentang persahabatan, persaudaraan, sangat banyak sekali. Hal ini menjelaskan kepada kita, kembali saya sampaikan, menjelaskan kepada kita bahwa persaudaraan karena Allah, persahabatan di atas Islam, berkasihan di atas sunnah, merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Yang hadir, yang mendengar, yang tidak ada, seluruh kaum muslimin di dunia ini dan seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, selama mereka memiliki iman, solat menghadap Ka'bah, mengimani Allah Rabbuhu wa Nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallam Nabiyyuhu, wal Islam dinuh, wajib bagi mereka sunni untuk membangun dan mengamalkan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban untuk persaudaraan. Sehingga kata para ulama, setiap perkara, setiap keadaan, setiap permasalahan yang menimbulkan perpecahan, setiap permasalahan apapun kecil dan besarnya yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin, hukumnya haram apapun alasannya. Apapun alasannya. Kenapa demikian? Karena keimanan kita menuntut kita harus saling bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana mengkisahkan antara kaum muhajin wal ansar dahulunya al-aws wal khazraj. Sebelum datang Islam, mereka saling bermusuhan, saling berperang. Kemudian Allah satukan hati mereka. Allah kumpulkan mereka di atas iman, kasih sayang. Sehingga Allah abadikan hal itu dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihamlillahi jami'an. Kita hafal semua nih ayat ini. Yang kurang kita, yang kekurangan yang ada pada diri kita, pengamalan terhadap ayat dan hadis-hadis itu. Semua kaum muslimin, wa'tasimu bihamlillahi jami'an. Banyak para khatib menyampaikan hal itu. Tapi yang kita butuhkan sekarang ini aplikasi dari makna ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Terkadang sebagian kaum muslimin hanya dia bisa berkasih sayang apabila ada kesamaan saja. Kalau ini ringan, sama ya akan bersatu. Tapi yang menjadi tantangan dan PR kita bersama, bisakah kita bersatu tatkala ada perbedaan? Ini yang menjadi ujian bagi kita semua. Pasti perbedaan ada di antara kita. Ya, disebabkan latar belakang yang bermacam-macam, yang berbeda. Nah, mampukah kita membangun kebersamaan, persaudaraan tatkala ada perbedaan di antara kita? disinilah kemuliaan umat Islam yang sesungguhnya. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka terjadi perbedaan di kalangan mereka, tapi itu ternyata perbedaan itu tidak mengurangi, ya, sedikit pun dari apa nilai persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka. Nah, mungkin nanti akan disebutkan contoh, ya, sebagai bukti akan kemuliaan agama yang kita cintai ini. Ikhwatul iman, para peserta rahimakumullah jami'an. Kata Allah, "Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah pada tali Allah, wahai orang yang beriman secara keseluruhan. "Wa la tafarraqu." Jangan kalian bercerai-berai. Ingat, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِهِ لِمَاذَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali Allah, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah. Ini ayat Allah. Sebagaimana Allah yang mengintahkan أَقِيمُ الصَّلَوَاتُ الزَّكَاءُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. Ya, juga Allah yang memerintahkan yalladzina yattasimu bihablillah, enggak ada bedanya. Kenapa kita bisa salat berjamaah bersama-sama? Loh, kenapa kita berpecah belah? Bukankah perintah Allah yang memerintahkan untuk salat berjamaah, untuk menunaikan haji, untuk zakat, untuk salat, untuk puasa? Bukankah Allah juga yang memerintahkan kita untuk membangun persahabatan, persaudaraan? Tuh, kenapa kita bermusuhan? Apa bedanya? Gak ada perbedaannya. Ini perintah Allah, ini perintah Allah. Ini perintah Rasul sama. Gak ada bedanya. Ingat, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala dahulunya, ya, tatkala kalian bermusuhan, kemudian Allah allafa baina qulubikum, menyatukan di antara hati-hati kalian. Sehingga kalian menjadi orang yang bersaudara. Dengan nikmat Allah, bukan karena pintaran kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingat, takkan dahulu kalian berada di tepi jurang kehancuran, jurang neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian dari jurang itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bukti-bukti, ayat-ayat, ya, tanda-tanda kebesarannya agar kalian mendapat petunjuk. Subhanallah. Kalau kita kaum muslimin, ya, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan imam yang kita ikuti di dalam mengatasi semua problematika hidup ini, subhanallah, betapa indahnya, ya, hidup ini. Ya. Hidup yang diliputi oleh rasa kasih sayang sama kaum muslim, sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam ayat lain, ya, ditegaskan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Innama ini lil hasr, yaitu membatasi makna tersebut pada sesuatu yang disebutkan oleh Allah itu. Innamal mu'minun ikhwa. Jadi membatasi makna persaudaraan itu di dalam iman. Dan orang-orang yang beriman itu hanya bersaudara, enggak ada yang bermusuhan. Itu maksudnya. Maka tatkala ada permusuhan di antara kaum muslimin, maka perlu dipertanyakan imannya. Kita koreksi diri kita. Introspeksi diri kita. Kita mengatakan amantu billah wa amantu bi rasulillah. Lalu dengan mudah kita diporak-porandakan, diadu domba, dipecah belah oleh musuh. Dipertanyakan kita. Iman yang bermasalah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Tiada lain orang kecuali bersaudara. Tidak ada pemusuhan. Bukan tidak ada perbedaan. Ingat, Allah tidak menyebutkan ini tidak ada perbedaan. Ya, tapi mu'minuna ikhwah. Perbedaan ada. Yaitu sunnatullah. Ya. Begitu Allah menciptakan. Tapi di sini Allah menyebutkan mereka hanya bersaudara. Kenapa tidak ada perbedaan? Nah. Kemudian fa aslihu baina akhwaikum. Di antara konsekuensi keimanan dan persaudaraan itu ya, damaikan di antara saudara kalian. Kan begitu. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Nih, takwa. Kenapa ini modal utama dalam membangun persaudaraan itu? Hendaklah bertakwa. Di antara makna dan aplikasi dan implementasi takwa dalam persaudaraan tersebut, kita selalu introspeksi diri. Apa yang saya lakukan ini, apa yang saya buat perbuat ini, kira-kira itu mendatangkan kebaikan pada saudara saya atau tidak? Kalau tidak, oh berarti saya tinggalkan. Itulah makna takwa tadi. Di antara makna takwa ya di dalam persaudaraan itu. Berarti kalau itu menguntungkan saya dan saudara saya dan kaum muslimin, oh ya ini berarti baik, maka saya lakukan. Maka di sini kata Allah, wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, dengan takwa, dengan mempersaudaraan itu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak di antara orang yang mendapatkan naungan itu siapa? Ya jemaah, kita sudah banyak mengaji ya kan. Insyaallah hafal semua hadisnya itu. 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat kelak siapa di antara mereka? Rajulani ijtama'a fillah ya waftaraqa alaih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang bersaudara karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, bukan berkumpul karena fulus. Ya. Karena urusan dunia enggak. Tapi karena Allah. Itulah makna mahabbah al-wala wal bara. Nah, mudah-mudahan kita semua ini berkumpul di sini bukan karena apa-apa kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan untuk kita silaturahim, saling melihat wajah. Kemungkinan ya sebelumnya tidak pernah melihat. Subhanallah, ya luar biasa saudara-saudara saya yang seiman dan seakidah, yang insya Allah semua kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ala sururin mutaqabilin, ya di atas sofa-sofa yang kita duduk berhadapan saling mencintai, yang telah Allah hilangkan kebencian di hati mereka. Tapi itu enggak mudah ya ikhwah, dibangun dari sekarang ini. Karena semua tali persahabatan yang dibangun di atas selain iman dan takwa, semua di akhirat akan jadi permusuhan. Apa artinya kita di dunia ya bersahabat karena dunia, karena materi, karena suku, karena bahasa, karena organisasi, karena lembaga, tapi ternyata di akhirat kelak bermusuhan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Jadi orang yang bersahabat di dunia ini pada hari akhirat kelak itu mereka bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persahabatan mereka di atas takwa. Ikhwatal iman rahimakumullah, itu hanya segelintir dari ayat yang menjelaskan urgensi ya dari persaudaraan dari Islam, dan itulah hakikatnya. Jadi kita harus introspeksi diri. Jika kaum muslimin diperintahkan untuk membangun persaudaraan, persahabatan karena mereka ikhwah. Karena mereka ikhwah. Maka kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, para salafuna salih mewasiatkan kepada kita bahwa ahli sunnah orang yang lebih utama untuk membangun persahabatan dan persaudaraan itu. Karena sejarah telah membuktikan bahwa mereka itu segelintir dan minoritas dalam sepanjang perjalanan hidup manusia. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, ya ahli sunnah tarafaku fa innakum aqallun nas fi kulli zaman wa makan. Istausu li ahli sunnati khaira fa innahum aqallun nas. Hendaklah saling memberikan wasiat, saling mengingatkan di antara ahli sunnah. Kita semua ahli sunnah, alhamdulillah. Maka kita saling memberikan nasihat. Karena kita ini minoritas. Minoritas, udah ini berpecah belah lagi. Yang tidak ada artinya, kan begitu. Ada Islam, minasyuyu'iyin, nasara, wa syi'ah, wa jami' ingin bersatu, mencabik-cabik kaum muslimin. lalu kita dengan mudah diadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang permasalahan, permasalahan yang tidak ada nilainya. Yang tidak ada nilainya sama sekali. Yang tidak ada kaitannya sama dengan din, dengan agama. Nah, ini adalah hal yang perlu kita waspadai. Jangan kita mudah ya, pada ungkapan sebagian para ulama, para alim ulama, jangan kita menjadi jangkrik gitu ya, yang mudah diadu domba kan begitu. Yang mudah dipermainkan, jangkrik yang tidak ada. Nilainya kan begitu. Mudah sekali kita diadu domba. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada mana persaudaraan yang sesungguhnya, itu kecintaan karena Allah, membenci karena Allah, maka kita akan paham dan mengetahui tentang makar dan propaganda musuh itu. Bahwa semua, segala sesuatu, apapun, perkataan, perbuatan, ya, apapun, sikap, perilaku, yang akan menimbulkan perpecahan, perbedaan yang menyebabkan kaum muslimin bermusuhan. Maka kata para ulama, kulluha muharram, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Juga di antara kita, mungkin saya berbeda pendapat dengan saudara saya dalam permasalahan ilmiah. Ya. Banyak hal berbeda dengan para ustaz yang dalam hal sisi pandang. Ya. Tapi selama hal itu bukan berkaitan dengan hal yang prinsip. Ya. Ya, masing-masing menyampaikan argumentasi. Menurut saya begini. Karena Allah mengatakan begini-begini. Yang lain menurut saya begini. Karena Allah dalil menjelaskan secara mafhum mukhalafahnya begini dan seharusnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita belajar untuk dewasa dan bersaudara untuk saling toleransi. Saya ingin menyampaikan intisari perkataan Al-Imam Al-Allamah, ya, Al-Muhaddis Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Salatul Tarawih. Di situ beliau memberikan landasan utama persaudaraan yang sesungguhnya dalam Islam. Bagaimana menjalin kesatuan dan kebersamaan antara umat Islam? Kata beliau, ya, ringkasan dari perkataannya, bahwa untuk membangun cara atau jalan satu-satunya untuk membangun persamaan, persaudaraan dan persatuan dalam kaum muslimin atau wahdatul muslimin adalah masing-masing dari kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam perkara-perkara furu', yaitu memberikan apa argumentasi mereka, mengutarakan, silakan masing-masing mengutarakan dalilnya. Fadhal, silakan. Tidak ada masalah, no problem. Ya. Sampaikan. Kemudian kata beliau, dengan tidak memaksakan, masing-masing tidak memaksakan pendapatnya kepada pihak yang lain, selama hal itu dalam ranah ijtihad, yang masih diperbolehkan untuk kita berbeda pendapat, ya, selama tidak dibangun di atas fanatik terhadap hawa nafsu dan golongan tertentu. Subhanallah. Itu satu-satunya cara, kata beliau. Silakan anda mengutarakan, menurut saya begini, dalilnya begini. Yang lain mengatakan, menurut saya begini, dalilnya begini, begini. Ya silakan. Selama tujuan kita al-haq. Kebenaran. Sebagaimana para ulama dahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya. Di antara mereka terjadi perbedaan di dalam apa? Memahami permasalahan ya, agama. Bahkan sebelumnya lebih mulia dari mereka, para sahabat Nabi SAW. Masing-masing mengutarakan argumentasi dan dalilnya. Dengan tidak memaksakan pendapat kita. Selama itu, kata beliau, pendapat dalam ranah apa? Ijtihad. Dan dengan tidak memaksakan. Selama juga yang menjadi landasan adalah ingin mencari kebenaran, bukan fanatik pada golongan atau pendapat tertentu. Nah, ini cara satu-satunya. Ya. Ini yang kita pahami. Jadi bukan dengan membangun persoalan tidak ada perbedaan. Ada perbedaan, tapi bersaudara dalam perbedaan itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Sahabatan, kebersamaan di dalam Islam itu bukan sekedar apa? Sekedar omongan yang diutarakan, slogan yang dipampangkan, ya, syiarat kita bersaudara, tidak. Karena Islam bukan sekedar perkataan, perkataan, amalan, dan keyakinan. Semua ajaran Islam seperti itu. Kita yakin itu ajaran Islam, kemudian kita laksanakan tuntutan dari amalan dan perbuatan tersebut. Nah, kalau kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan bahwa persaudaraan, ukhuwah imaniyah itu menuntut banyak hal yang harus kita realisasikan dalam hidup kita. Bukan sekedar omongan belaka. Bukan sekedar khayalan. Bukan sekedarnya bermimpi, tapi enggak ada realisasi. Enggak ada bukti. Makanya persoalan Islam ada konsekuensinya, lawazimuhu wa muqtadayatuhu. Di antara konsekuensi dari persoalan dalam Islam, ukhuwah imaniyah, dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sebutkan satu persatu, dan semua itu terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, konsekuensi dari persaudaraan itu, ayyul ikhwah, ikhwatal iman, yaitu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang pertama. Qala subhanahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini konsekuensi yang pertama. Buktikan persaudaraan kita yang sesungguhnya, kasih sayang tulus dan cinta yang murni karena Allah, dalam tolong menolong dalam kebaikan. Tentu standar kebaikan apa? Ya Al-Quran dan Sunnah, enggak ada lagi. Bukan pendapat dan hawa nafsu kita. Selama itu al-ma'ruf ma huwa ma'rufun fi syar'. Kita mengajak pada kebaikan, mengajak pada sunnah, mengajak kepada tauhid, mengajak pada iman, mengajak pada persaudaraan, itu semua kebaikan. Tolong menolong dalam seluruh hal kebaikan dan banyak sekali. Dan untuk tidak tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Maka kalau ada ya propaganda musuh untuk menebarkan kebencian dan permusuhan di kalangan kaum muslimin, jangan kita ikut-ikutan. Itu haram. Apa dalilnya Ustaz? Ya ini, wala ta'awun al-ithmi wal udwan. Karena tadi kita jelaskan semua propaganda makar yang dilancarkan musuh Islam untuk menebarkan benih-benih perpecahan di kalangan kaum muslimin itu haram, maka kita tidak boleh ikut serta dalam hal itu. Atau mungkin menebarkan buletin-buletin yang menanamkan perbencian dan pemusuhan, ya kan? Banyak sekarang ini, atau di dunia maya, dunia sosial. Ya, dunia sosial sekarang ini, Masya Allah, alam la hududa lahu, ya kan? Satu kalimat yang ditulis dalam satu detik itu semua manusia di dunia ini membaca dan mendengar dan melihat. Tuh enggak? Bayangkan, ya. Dan itu senjata yang memiliki dua apa? Pisau yang memiliki dua mata. Bisa menusuk kita dan bisa juga menusuk musuh. Hati-hati. Satu kalimat kebohongan yang kita tulis di grup kita, grup WA kita, atau Facebook, Twitter, kan begitu? Itu semua akan dibaca oleh semua yang ikut link, kan begitu dalam grup itu. Bayangkan kalau kebencian dan permusuhan ini tebarkan, apa yang akan menjadi? Apa? Hasil dan akibatnya, kita akan menuai itu di dunia atau di akhirat kelak. Karena itu ada yang menulis, ya, hati-hati ya ikhwah. Dunia sekarang ini dunia penuh dengan bermacam fitnah dan hal-hal yang seperti itu, dunia maya itu ya, itu betul-betul ladang empuk ya. Kalau tadi kalau peperangan ladang empuk untuk apa? Untuk apa? Untuk menanamkan pemahaman radikalisme. Nah, ini ladang empuk ini bagi syaitan yang untuk menyebarkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Ya. Apalagi zaman Sony, zaman apa? Zaman Kopas. Dia tidak apa? Takut. Tidak sharing dulu. Langsung kopas dari grup sebelah, kan begitu? Kopas dari tetangga, dia ikut menyebarkan. Allah sami dari perbuatan. Boleh jadi hal itu menyebabkan menambah, ya, permusuhan dan kebencian dengan kaum muslimin. Ini sekarang, ya, zaman sekarang ini ya banyak media-media yang seperti itu. Nah, oleh karena itu waspada kita. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang menyebarkan fitnah. Ya. Seorang mukmin miftahun lil khair mighlaqun lis syarr. Kunci kebaikan bukan kunci kejahatan. Menutupi pintu-pintu kejahatan itu. Nah, inilah orang yang bahagia. Ta'awla birri wa taqwa. Yang kedua, untuk selalu memberikan nasihat. Ini konsekuensi persaudaraan dari Islam. Karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci. Ya. Tidak ada yang bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Maka di sini datang kewajiban untuk saling memberikan nasihat. Ta'awun ala birri wa taqwa tadi, kemudian tanasuh. Makanya agama Islam ini kata Rasulullah SAW, ad-din an-nasiha. Dan begitu, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama nasiha. Tidak kan diulang oleh Nabi SAW. Untuk siapa? Lillah, wali kitabih, wali rasulihi, wali aimatil muslimin, wa ammatihim. Untuk Allah, ikhlaskan ibadah kepada, itulah nasihat yang paling utama. Wali kitabih, baca Quran dan amalkan, itu nasihat yang paling utama untuk Al-Quran. Wali rasulihi, beriman, ikuti sunnahnya, itu yang paling utama. Wali aimatil muslimin, pemimpin kaum muslimin, menginginkan kebaikan, mendoakan kebaikan baginya. Merupakan nasihat bagi kaum muslimin atau imam kaum muslimin menginginkan kaum muslimin bersatu ya di bawah naungan pemimpinannya. Kemudian yang terakhir wa ammatul muslimin, kita ni seluruh kaum muslimin. Ya. Itu wajib kita berikan nasihat. Dan itulah orang yang beruntung, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kan begitu. Nah, ini pembahasan yang luas tentang masalah nasihat, kan begitu. Apa-apa beda antara nasihat dengan apa? Ghibah atau membeberkan kesalahan itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di antara konsekuensi persaudaraan ayyuhal ikhwah, ikhwatal iman adalah berkasih sayang dan berlembut-lembut sama kaum muslimin. Bukan berlembut-lembut dengan orang kafir, membenci kaum muslimin, ini kebaliknya. Orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam, bisa kita apa bekerja sama, kan begitu, dengannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi ternyata dengan saudara kita, tetangga kita, innamal mu'minuna ikhwah, ya, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita saling membenci. Ini terbalik tentunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW. Naam dalam naam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, isma, dengarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan kepada kita panduan dan tuntunan. Bila kita memegang dan mengamalkan panduan itu, subhanallah, sungguh sangat indah hidup ini. Ya. Kasih sayang yang selalu menyertai kehidupan kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid." Saya yakin semua kita hafal hadis dan sering mendengar hadis ini, ya. Tapi terkadang pun kita mengingatkan kembali diri kita sendiri dan saudara-saudara kita, ya, yang kita cintai karena Allah, ya. "Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal hum." Rawi Bukhari. Jadi perumpamaan orang-orang beriman, fitarahumim, dalam kasih sayang mereka, watawadihim, cinta watufim, saling berlembut-lembut antara mereka, seperti apa? Kamatsali jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Apabila satu merasakan sakit, anggota badan merasakan sakit, yang lain ikut merasa sakit dan juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, merasakan kesakitan itu. Coba kalau kita sakit gigi, semua badan merasa sakit. Ya, kepala yang sakit, mata yang tidak bisa tidur. Ya, perhatikan diri kita. Bagaimana Allah menciptakan dengan sempurna, saling berkaitan. Ya, kalau ada satu yang sakit, ya, semua akan menjadi sakit. Bahkan dalam sebagian hadis jelaskan Nabi SAW, perumpamaan kaum muslimin itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Kan begitu, kan bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha hakadha fa shabbaka baina asabihi. Lihat, shabbaka, ini shabbaka namanya ini. Karena kalau satu belum bisa menjadi suatu kekuatan. Apa juga? Karena kalau hanya belum ini, ada kekuatan dia belum. Tapi kalau lihat gimana, kalau semuanya ini, jari jemari yang 10 ini, ya, kekuatan yang luar biasa. Inilah makna, ya, bahwa kasih sayang persaudaraan yang kita bangun itu adalah merupakan konsekuensi dari mana persahabatan dan persaudaraan gitu. Baik, kemudian di antara konsekuensi persaudaraan ayyul ikhwah, menginginkan, mencintai, menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Gak ada orang di dunia yang tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Ada? Jemaah, ada gak orang yang tidak ingin kebaikan bagi dirinya? Gak ada. Ya, semua inginkan kebaikan bagi dirinya. Bahkan terkadang, ya, saking berlebihan dalam mencari apa yang diinginkan dirinya, timbul apa? Sifat egoismenya, kan begitu. Egoisnya timbul. Merasa ingin menang sendiri. Ya, sombong, kan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah sempurna iman seorang kalian kecuali bila dia mencintai, ya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebagai contoh, ya, kata Nabi SAW, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian kecuali bila dia itu mencintai sesuatu untuk dirinya sebagaimana mencintai sesuatu untuk saudaranya. Li akhihi ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Contoh, kita tidak ingin, kan begitu, enggak? Ada yang hadir ini ingin digibahi begitu, digunjing, digibahi oleh saudaranya? Enggak ada yang menginginkan. Berarti yakin, yakin seyakin-yakinnya saudara kita juga tidak ingin digibahi, digunjing, ghibah. Tidak ada seorang pun ingin difitnah. Kita tidak ingin difitnah. Yakinlah saudara kita juga tidak bisa ingin difitnah. Al-mar'u mir'atu akhihi, kan begitu. Seorang itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kata para ulama, di antara pilar-pilar akidah atau pilar-pilar akhlakul karimah dalam kita membangun, berinteraksi, membangun relasi sama kaum muslimin, berinteraksi sama kaum muslimin, di antara pilar utama yang harus kita jadikan sebagai landasan utama dalam menjalin, ya, hubungan tersebut, hablum minan nas tadi, adalah an yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsi. Ini pilar utama ini. Selama interaksi kita dengan saudara kita tidak dibangun di atas pondasi ini, mencintai suatu untuk saudara kita sebagaimana mencintai hal itu untuk diri kita, maka tidak ada namanya persahabatan yang sesungguhnya. Hanya persahabatan yang semu saja itu. berakhir dengan berakhirnya kemaslahatan. Ada maslahat ya akan merapat, tidak ada maslahat akan apa? Menjauh. Itu bukanlah persaudaraan imaniyah, tapi persaudaraan duniawiyah. Ikhwatul iman, perhatikan ya, ini tentu banyak ya atau panjang penjabarannya tentang masalah ini. Baik, di antara konsekuensi persaudaraan dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak membiarkan saudaranya ya terjerumus ke dalam kejahatan atau mungkin dizalimi. Tidak menghina dan meremehkan. Tidak mengkhianati dan mendustai. Dan ini semua dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya. Qala Nabi SAW, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahriquhu. At-taqwa ha huna. At-taqwa di sini, kenapa Nabi mengatakan at-taqwa ha huna? Karena takwa adalah modal utama untuk kita membangun relasi atau membangun atau berinteraksi dengan saudara kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan meninggalkan kezaliman. Kenapa? Karena juga saya tidak ingin dizalimi. Ittaqillah fi akhik. Kalau kita bertakwa, kita akan membiarkan saudara kita dizalimi atau dibiarkan tanpa ada yang membantu dan menolongnya. Karena juga saya tidak ingin seperti itu. Maka ittaqillah fi nafsu. Tolong bantu saudaramu dalam kebaikan. Tidak saling membenci. Karena kita juga tidak menginginkan kebencian untuk diri kita. Maka kalau kita bertakwa karena Allah bertakwa, nattaqiyallaha fi akhina, ya jangan kita juga membuat hal-hal yang akan mendatangkan kebencian dan permusuhan itu. Kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Dan jangan kalian saling najis dalam jual beli ini. Jadi dia menaikkan harga apa? Bukan untuk membeli. Ya. Untuk agar orang lain tidak bisa membeli. Kan begitu. Tanajus. Wala tabaghadu. Jangan saling bermusuhan. Dan jangan juga yabi' ba'dukum ya. Naam, ala bai'i akhihi. Jangan juga salah seorang dari kalian di antara yang saling yang menjual atau menjual melakukan interaksi atau mungkin jual beli transaksi juga yang telah dilakukan oleh saudaranya. Ya, saudaranya udah menawar nih suatu barang kan begitu untuk beli. Udah terjadi kesepakatan untuk dalam pembelian, tapi dia datang ini ingin menawar itu juga, bahkan saudaranya mau beli. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ini kena akan menimbulkan apa? Kena akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Ya. Misalnya dia telah membeli ini, tapi dengan ada tawaran dengan harga lebih tinggi, tidak jadi membeli, malah dibeli oleh saudaranya yang lain. Bagaimana perasaan kita kalau diperlakukan seperti itu? Ya, kita orang banyak orang pasar kan begitu tahu nih. Ya. Bagaimana dalam hal seperti itu? Mungkin bisa sampai jadi pembunuhan ya kan, dong? Saling bunuh-bunuhan itu. Tapi tentu tidak dibenarkan oleh Islam dalam hal seperti itu. Baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba bersaudara. Kebencian, saling bermusuhan, kemudian membeli atau menawar apa yang ditawar oleh saudara kita, itu bukanlah makna dari persaudaraan. Itu bertentangan dengan persaudaraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah orang yang bersaudara. Jangan lakukan hal yang seperti itu. Kenapa orang muslim dengan yang lainnya itu bersaudara, tidak menzalimi, tidak meremehkan, membiarkan dia terzalimi, wala yahqiru, dan tidak merendahkan dan meremehkan dia. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Biasanya saling menzalimi terjadi, meremehkan, merendahkan. Kenapa? Karena ada kesombongan pada dirinya. Dia lebih merasa dia itu lebih baik dari saudaranya. Apalagi kalau yang punya harta kan begitu, punya kedudukan. Ya, dia merasa lebih tinggi dari saudaranya. Dan manusia dalam dirinya ada sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Tapi kata Nabi itu bukanlah standar kebaikan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara orang yang bertakwa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hauna." At-taqwa itu bukan sekedar ucapan saja, tapi di sini sesungguhnya at-taqwa itu. Kalau hatinya itu bertakwa, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hadis yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Rasulullah Allah mengkaitkan dengan takwa, kan begitu Rasul dengan takwa. Karena inilah modal utama untuk kita membangun persaudaraan, untuk membangun relasi dan juga membangun atau berinteraksi dengan saudara kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, ya, itu diantara, ya, banyak tentunya hal-hal yang merupakan konsekuensi dari persaudaraan itu. Baik. Kemudian apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita waspadai, jangan sampai persaudaraan yang bangun itu menjadi apa? Hancur. Ya. Nah, jadi mengantisipasi terjadinya permusuhan dan kebencian itu sebagai bentuk dan usaha kita untuk membangun persaudaraan. Yang pertama, ini penyakit yang paling berbahaya, kebodohan. Ini menyebabkan perpecahan tadi. Kenapa? Kalau bodoh, tidak tahu tentang agama, ia akan menjadi apa? Korban. Karena kebodohan itu sumber kejahatan. Al-jahlu aslu kulli syarr. Kejahilan itu sumber seluruh kejahatan. Makanya kata Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia akan yufaqihu fid din. Allah bimbing dia untuk apa? Tafaqquh fid din. Dia paham al-ukhuwah, persaudaraan adalah prinsip utama Islam. Apa saja hal-hal yang akan membangun persaudaraan, dia ketahui, dia pelajari. Apa saja konsekuensinya, itu yang telah kita jelaskan tadi, dia ketahui. Maka dia waspada dari propaganda musuh, syayatinul insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Dia waspada bahwa syaitan ingin menjadikan permusuhan di kalangan kita. Dia waspada itu. Nah, jadi kebodohan yang pertama merupakan sumber perpecahan tadi. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Hati-hati. Hawa nafsu ini, kata para ulama, innama sumyal hawa hawa li'annahu yahwi bisahibihi ilal hawa, ilal hawiya, kata para ulama. Kenapa hawa nafsu namakan hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu menjerumuskan pelakunya, ya, pengikut hawa nafsu itu kepada hawiya, neraka hawiya, kata mereka. Makanya tidak ada hawa nafsu lakukan kecuali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjelaskan tidak satu pun hawa nafsu dalam Al-Qur'an. Makanya Allah menjelaskan juga, ya, bagaimana orang yang paling sesat itu adalah wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi huda min Allah. Tidak ada orang yang paling sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayyuhal ikhwah, kalau hawa nafsu ini mengikuti, maka dunia dan seisinya akan hancur. Kebenaran kalau mengikuti hawa nafsu kita, walau taba al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihinna. Bayangkan langit dan bumi akan hancur kalau hawa nafsu. Dan ini yang terjadi tatkala mayoritas mengikuti hawa nafsu, bukan petunjuk Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Ya, hancur dunia. Di belahan bumi mana saja lihat, terjadi perpecahan, terjadi bermacam, ya, saling perang, membunuh, membunuh apa? Awalnya kebencian, kemudian hawa nafsu yang telah diikuti manusia. Kalau mereka kembali pada agama, tidak akan muncul hal yang seperti ini. Permasalahan hawa nafsu, ya, kata Abul Aliyah, seorang ulama salam, mengatakan, iyyakum wa hadhil ahwa allati tulqi bainan nas al-adawata wal baghdha. Fa akhbara bihi Hasan al-Basri wa qala sadaqa wa nasaha. Subhanallah, kata Abu Ali, seorang tabi'in, mengatakan, tinggalkan oleh kalian mengikuti hawa nafsu yang telah menanamkan permusuhan dan kebencian di kalangan kaum muslimin. Lalu Imam Hasan al-Basri, ya, dikabarkan dengan perkataan Abu Ali ini, apa kata beliau? Sadaq wa nasaha. Sungguh beliau telah jujur dalam memberikan nasihat dan telah memberikan nasihat yang sesungguhnya. hati-hati ya, menjaga hati dari penyakit hati yaitu hawa nafsu. Naam. Baik. Di antara yang saya waspadai untuk menjaga keutuhan dan persaudaraan itu adalah tinggalkan kesombongan. Ya, kesombongan itu menyebabkan perpecahan, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Baik. Dan kesombongan yang sesungguhnya adalah apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Maka kata misalnya la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min al-kibr. Kan begitu. Enggak masuk surga yang dalam hatinya ada sedikit sesuatu kesombongan. Dijelaskan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan, menghina manusia. Itulah kesombongan. Ya. Hilangkan kesombongan. Kenapa? Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan pada diri kita ini apa? Ya. Kalau kita ingin bertanya, isi perut kita ini apa? Dari apa kita diciptakan? Setetes air mani yang hina. Ma'in mahin. Kata Allah kan begitu. Menjijikkan. Kemudian begitu kita lahir permukaan bumi ini, gak miliki apa-apa. Gak pakai baju ya kan? Gak miliki apa-apa. Kemudian begitu besar kita udah berjalan permukaan bumi ini, makan dan minum isinya apa? Kotoran semua isinya. Perut kita ini kotoran semua isinya. Apa yang mau kita sombongkan? Begitu mati jadi bangkai, wah na'udzubillah baunya. Kan? Apa yang mau kita sombongkan apa? Coba tanya, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini apa? Gak ada. Oleh karena itu, tak kala sifat kesombongan ini, ya Allah sangat murka kepada orang-orang yang apa? Memiliki kesombongan. Karena Allah memiliki al-jabbar, al-jabbarut kan sifat Allah. Ya, al-mutakabbir. Allah yang berhak untuk sombong. Itu sifat kemuliaan bagi Allah. Tapi manusia, bila sombong, maka Allah akan menghinakan dia dan akan membinasakan dia. Naam. Makanya kata Rasulullah SAW, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-bagba. Wahia al-haliqah. La akulu tahliqu syar, walakin tahliqu din. Ya. Telah kata Rasulullah SAW, penyakit umat sebelum kalian telah apa itu? Merayap. Ya. Merajalela. Menyebar di kalangan kalian. Itu penyakit umat sebelum kita apa? Al-hasad wal-bagba. Kebencian dan juga hasad. Ya. Al-haliqah. Dan itu haliqah yang akan memusnahkan. Apa? Bukan memusnahkan atau bukan mencukur rambut. Haliqah bukan merontokkan rambut. Tidak. Tapi merontokkan agama, kata Nabi SAW. Jadi hasad, kesombongan, dengki itu semua bersaudara itu. Akhawat itu. Ya. Sama itu. Bersaudara semua itu. Dan orang mukmin tidak boleh bersaudara dengan hal itu. Kemudian di antara yang akan menimbulkan perpecahan dan memutuskan tali persaudaraan itu adalah fanatik, sifat fanatik, ta'assub al-maqit. Ya, enggak boleh kita ta'assub kecuali hanya kepada al-haq. Nah, dan fanatik itu kata para ulama adalah salah satu corak dari kebodohan dan taklid. Itu seperti itu. Makanya orang yang fanatik dan taklid tidak makan ulama. Ya, seperti itu. Jadi sikap fanatik ini yang akan berbahaya yang telah yang menjerumuskan kaum muslimin dalam bermacam ya nasallallahu salama ya bermacam fitnah dan bermacam hal-hal yang merusak persaudaraan mereka. Kemudian di antara hal yang akan memecah belah dan yang akan memporak-porandakan dan akan menghancurkan kesatuan kaum muslimin adalah yaitu radikalisme, ghulu at-tatarrub. Makanya apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi Ustaz Abdurrahman Ayu dan juga Ustaz-Ustaz yang lain tadi, ya, bagaimana bahaya ditetar dan gulu tadi, kenapa? Karena tidak akan mungkin persaudaraan kita, kaum muslimin, ya ini merupakan kewajiban kita, bisa dibangun apabila sifat gulu ini ada pada diri kita. Makanya kenapa orang khawarij mengafirkan orang lain? Karena dia gulu. Kenapa mungkin sebagian, ya, mungkin okelah mungkin sebagian kelompok, sebagian jemaah, sebagian golongan atau lembaga dan seterusnya misalnya membenci yang lain, kenapa? Mungkin ada fanatik. Kaum muslimin tidak ada fanatik. Kalaupun ada fanatik, itu hanya kepada qala Allah wa qala Rasul. Itu wajib kita fanatik. Kalaupun ada istilah fanatik yang apa? Yang positif. Tapi kalimat fanatik itu adalah negatif semua itu. Kalaupun ada kalimat positif yang dalam makna negatif, apa nama positif dalam kalimat fanatik itu adalah ya fanatik pada at-ta'assub lil haqqi. Naduru ma'al haqqi haitsu kita berputar bersama kebenaran kemana saja dia mengadakan berputar. Itu naam. Itu mungkin fanatik yang diperbolehkan. Naam. Kemudian terakhir, di antara hal yang menyebabkan perpecahan kaum muslim yang harus kita waspadai wal ikhwah. Rasul telah memperingatkan jauh-jauh hari. 14 abad yang silam dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sabda Nabi. Enggak perlu kita alergi dari sabda ini, ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sami'na wa ata'na. Jangan ada yang alergi dari kalimat kullu bid'atin dhalalah. Enggak, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus punya ilmu dalam memahaminya, ya. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Kita menyampaikan. Balighu anni kata Nabi, sampaikan. Tapi kita harus memahami. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua perkara dan dua sebab dan dua solusi. Yang pertama kata Nabi, dilema dan problematika ikhtilaf kathir. Ini problem. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kemudian beliau memberikan solusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian melihat nanti permusuhan dan perpecahan di kalangan terjadi di kalangan kalian yaitu kaum muslimin, maka apa solusinya? Jawabannya wa'alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Maka dan sunnah para khulafa rasyidin, dan gigit itu sunnah itu. Begitu ya, di sebagai ilustrasi bagi kita bagaimana kita memegang sunnah itu. Kemudian kata Nabi SAW, tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Karena itu semua perkara yang kita lihat bagaimana korelasi antara berpegang teguh dengan sunnah, dengan persaudaraan, dan antara perbuatan bid'ah dengan perpecahan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah di dalam menghadapi perpecahan, ini menjelaskan kepada kita bahwa berpegang teguh dengan sunnah adalah faktor utama yang akan mewujudkan persaudaraan dan persahabatan di kalangan kaum muslimin. Beliau memperingatkan kita dari perkara yang baru dalam agama, yang diistilahkan dalam agama kita perkara yang bid'ah, ya, yang tidak ada landasan dalam agama Allah, di dalam agama Rasulullah. Maka ingat, kenapa demikian? Karena itu diantara hal yang menyebabkan ikhtilafan kathira. Karena diantara penyebab perpecahan itu munculnya perkara yang ini jalan menyimpang salah, yang ikut jalan yang lurus atau yang menyimpang tadi. Ya, secara logika ya bisa antum jawab semua. Siapa yang berarti yang menyimpang tadi? Nah, itu yang kita ajak. Mari kita bersama-sama lurus ini. Jangan lenceng kiri kanan. Nanti kalau melenceng kiri kanan ya kata Allah fattabi'u ridwan sabili fa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Fattabi'uhu. Ini jalan ke surga lurus ini. Fattabi'u wa la tattabi'u subula. Lihat. Wa la tattabi'u subula kiri kanan. Jangan itu jalan-jalan yang bersimpang. Wa tafarraqu bikum an sabili. Ya. Kata subul, kata para ulama salaf, qala Mujahid, al bid'ah wal ahwa was syubuhat. Nah, oleh karena itu waspada. Jadi persaudaraan harus dibangun dan waspada dari hal-hal yang akan menghancurkan persaudaraan itu. Taib ayyul ikhwan, waktu yang membatasi itu diantara hal-hal yang kita waspadai dan harus dipahami dalam membangun persaudaraan Islam yang sesungguhnya untuk membangun kebersamaan sebagai ya kontribusi kita kaum muslimin di negeri Nusantara ini, negeri yang sumur, yang subur ya, makmur tapi kurang berkahnya. Nah, subur namun kurang berkahnya. Kenapa? Ya. Nah, apa kontribusi kita untuk menjalin, untuk membangun keutuhan NKRI ini apa? Ini. Bangun persaudaraan, persahabatan di antara kita. Jangan kita menjadi orang yang bisa dipecah belah dan diadu domba oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Nah, demikian dan penyampaian materi mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke meja panitia, maka alhamdulillah para ikhwah berkumpul di sini sekalian adalah karena al-ukhuwah, untuk saling ta'awun ala al-birr wa taqwa. Maka kami dari panitia bersyukur atas kehadiran para ikhwah sekalian, dan kita tetap harus waspada sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Ustaz dari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan kita. Di sini kami akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ustaz, apa yang harus dilakukan agar sebuah persaudaraan yang telah terjalin dengan baik itu tetap konsisten di atas kebersamaan? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jawabannya apa yang saya utarakan tadi, ya itulah yang harus kita lakukan. Ya, jadi apa yang diutarakan tadi itulah jawabannya. Kalau kita ulangi lagi, ya waktu butuh waktu yang 45 menit ke depan ya. Lagi begitu ya. Jadi nanti tinggal mengulangi saja. Ya, tinggal mungkin ya di apa catatan-catatan yang telah ditulis tadi itu di murajaah lagi. Insya Allah itu dapat jawabannya di sana. Baik. Yang kedua. Bagaimana menjamak atau mengumpulkan antara perintah membenci orang kafir ya. Dengan perintah bolehnya bermuamalah dengan orang kafir? Ya, nah. Wahada su'alun jamil jiddan, ya. Pertanyaan yang bagus kan. Ini banyak yang salah kaprah ini di dalam memahami permasalahan ini. Ya, sehingga begitu saking bencinya kepada orang kafir, boikot itu semua produk-produk muslim kan begitu. Nah, kita tanya, HP-mu produk apa? Kan begitu. Mobilnya produk Jepang kan begitu, sampai mungkin jarum sekecil-kecilnya produk Cina kan, made in China kan begitu. Subhanallah. Jadi harus dibedakan antara apa? Antara permasalahan al-wala wal-bara dengan kita bermuamalah dalam urusan duniawi. Itu dibedakan. Nah, permasalahan orang-orang yang terjerumus dalam pemikiran yang ekstrim radikalisme terorisme itu disebabkan mereka tidak memahami batasan-batasan dalam Islam, ya, hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang dilarang. Mereka mengatakan, "Naam, kita harus membenci orang kafir." Kan begitu? Benar. Tapi apa batasannya? Kebencian itu min a'malil qulub, al-mahabbah wal bughd min a'malil qulub. Jadi kebencian, kecintaan, kebencian itu adalah amalan hati. Maka kita wajib membenci ya orang yang tidak beriman. Tidak boleh berkasih sayang. Itu dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia, kita tidak boleh menzalimi dan tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Dan juga kita diperbolehkan untuk berinteraksi dalam urusan-urusan dunia, transaksi jual beli, kan begitu? Bahkan boleh kita menghadiahkan li ta'lifil qulub. Ya, jadi harus dibedakan antara al-mahabba al-wala wal bara lillah, berkasih sayang karena Allah dan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu amalul qulub. Itulah al-wala wal bara. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Ya, kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر, beriman kepada يوم الآخر, yaitu mencintai, berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang kafir. Kendati mereka orang tuanya, saudaranya, kabilanya, seperti itu. Jadi permasalahan hati. Ya, Adapun dalam permasalahan urusan duniawi, termasuk dalam silaturahim, ya, karena silaturahim itu bukan berarti kita harus mencintai, tidak, tapi kita memberi, itu silaturahim. Ya, makanya Allah SWT menjelaskan surah Al-Mumtahina itu juga bahwa la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, ya. La yanhaakum alladzina lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusirkan dari negeri kalian. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Untuk berbuat baik dalam urusan duniawi, dan juga tidak bermasalah dalam agama, kita mengajak dia kepada kebaikan. Itu kebaikan. Ya, kemudian anta barwatuk situ ila berbuat adil kepada mereka. Ya, innal hibul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum. Ya. Akan tapi Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang mengusir kalian. Antawallahum wa may yatawallahum faulaika mudzalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka wala tempat berkasih sayang, maka mereka orang yang zalim. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ini permasalahan yang perlu kita pahami, ya. Bahwa na'am, permusuhan walal bara itu harus diterapkan untuk membangun persaudaraan kita. Tapi kita harus mengetahui batasan-batasan yang harus diindahkan. Jangan sampai dilanggar. Nah, dalam urusan agama, dalam akidah, dalam ibadah, enggak ada di sini namanya boleh kita bertoleransi, enggak ada. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam urusan dunia, transaksi, dalam jual beli, dalam hal-hal mungkin kemaslahatan umum, ya, kemanusiaan secara umum, enggak ada masalah. Ya. Bahkan kalau saudara kita iman, maka kita sambung silaturahim. Datangi dia, berikan hadiah kepadanya. Ya, tatkala ya ibu dari Asma binti Abi Bakar tatkala dia telah hijrah ke Madinah, ya, kemudian ibunya masih musyrikah, datang ke Madinah untuk apa? Untuk disambung silaturahimnya. Dia meminta izin kepada Nabi SAW, asilu ummi, qala silu ummi ummak. Ya Rasul, boleh saya menyambung silaturahmi kepada ibu saya? Ya silakan sambung. Naam, dia berbuat baik, mendoakan kebaikan baginya untuk dia beriman, silakan. Nah, tidak masalah. Jadi harus dibedakan permasalahan wala wal bara antara hati kita, al qulub. Ada permasalah hubungan dalam urusan duniawi, ya, apalagi mau bertetangga. Nabi SAW, kalau kita bertetangga dengan hati kan begitu, perhatikan tetanggamu. Kalau masak sayur misalnya kan begitu, masak apa kuah dan daging seperti itu, ya, banyakkan kuahnya kan begitu. Kalau pun dapat dagingnya, dikasihkan kuahnya. Kan begitu. Ini, subhanallah, kalau kita memahami Islam itu dengan secara apa? Secara komprehensif. Secara, ya, menyeluruh, maka insyaallah selamat kita. Tapi kalau yang memahami Islam sebagian-sebagian, kan begitu. Diambil masalah hal kebencian pada orang kafir saja, tapi tidak diambil hal-hal boleh kita berinteraksi dengan mereka dalam urusan dunia. Ya. Ini jelas akan keliru. Maka, udhulu fis-silmi kaffah. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ambil sebagian ayat, tinggalkan sebagian yang lain. Ini diantara pertanda orang-orang yang memiliki pemahaman radikal. Mengambil sebagian ayat, meninggalkan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya itu masalah qulub, masalah hati. Adapun urusan duniawi boleh. Boleh antum naik pesawat produk orang kafir, boleh. Gunakan HP-nya boleh, mobil boleh. Silakan. Ini produk mana ini? Ini yang perlu Surabaya atau apa? Produk-produk Indonesia atau apa nih? Insya Allah bukan. Hah? Bukan Indonesia? No. Ya. Untuk dakwah lagi. Dari tadi para ustaz ini juga digunakan. Itu di mana itu? Kamera-kamera itu dari mana, Mas? Produk mana, Mas? Jerman atau mana itu? Iya kan? Tidak ada masalah. Itu urusan duniawi. Ya boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Dalam urusan duniawi boleh. Ya. Tapi dalam urusan agama, ya, jangan mempelajari Islam ke barat, ya gimana kok orang yang non muslim kok lebih paham tentang Islam, ya kan? Jangan. Jadi itu, bedakan antara urusan dunia dengan permasalahan agama, dan juga amalul qulub dengan hanya interaksi dalam urusan duniawi. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nasihat Ustaz jika sesama ikhwan yang sudah mengaji sunnah saling berselisih dan tidak tegur sapa karena beda pendapat dalam masalah ijtihadiyah dan juga karena beda ustadznya. Ya salam, beda ustadznya, beda manhajnya begitu ya, beda ukhuwahnya. Ya gimana itu? Jadi pertanyaan tadi sudah sebenarnya sudah terjawab begitu ya. Jadi ya ahli sunnah, ya ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin. Ya, tadi dijelaskan bahwa perbedaan-perbedaan itu ada. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuh. Kan begitu, mereka senantiasa ada perbedaan. Ya. Di situ lah di antara kita ada yang warna kulitnya baik yang putih, yang hitam, sawo matang, kan begitu. Kemudian macam-macam, kan begitu. Wajanakum syu'uban wa qabail lita'arafu, kan begitu. Saling mengenal. Jadi jangan jadikan sisi perbedaan itu untuk saling memusuhi, dan saling untuk berkasih sayang, untuk saling merapat, saling bertukar informasi dan saling apa memberi, kan begitu. Jadi intinya begini, kata Imam salah seorang ulama Syafi'iyah, Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani dalam kitab beliau Intisar min Ashabil Hadis, beliau menjelaskan bila kita mendapatkan perbedaan perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin atau mungkin para ulama atau para thullabul ilmi, ingat, kalau perbedaan itu menimbulkan, membawa kepada permusuhan dan perpecahan dan kebencian di antara mereka, wadah ikhtilafun madzmum. Itu adalah perbedaan yang dicela. Tapi selama perbedaan itu dalam ranah ijtihad dan tidak membawa kepada permusuhan, pemusuhan dan kebencian, saling memusuhi, berarti itu ikhtilaf dalam hal ini, itulah mungkin bisa dengan hal seperti kita bisa menafsirkan perkataan sebagian para ulama, ya mungkin di sana ada rahmat bagi kita dari Allah. Kenapa? Karena ternyata para sahabat dahulu juga berbeda pendapat. Kalau seandainya para sahabat dahulu tidak berbeda pendapat, bagaimana dengan para ulama atau kita di zaman sekarang ini dengan segala keterbatasan ilmu kita? Ya. Para ulama salafus salih, sahabat ahli ijtihad, Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lainnya, sahabat Ali radhiyallahu anhu, para sahabat. Ya kan, bukan pada perbedaan itu. Sama semua. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, sama akidah mereka. Perbedaan adalah hal-hal ijtihadiyah. Dan saling menghormati, saling toleransi. Ya. Inilah makna toleransi yang sesungguhnya. Jadi, apalagi kita yang sama masya Allah, pecinya sama putih, ya kan? Jenggotnya sama panjang, bajunya masya Allah sama, ya kan? Kau muslimin, kiblatnya sama, nabinya sama. Apalagi ada perbedaan banyak. Tadi kan sebutkan persamaan yang begitu banyak. Kenapa kita mencari? Kalau perbedaan tidak usah dicari, akan ketemu. Tidak perlu dicari, perbedaan pasti ada. Ya. Tapi yang perlu dicari, kebersamaan tadi. Mari kita gimana? Jalin apa perbedaan tadi, apa perbedaan yang dalam ranah. Ijtihad, silakan. Ya. Seperti kata Pak Yai tadi, siapa apa Agus apa tadi? Agus Wahid Ghazali, kan begitu ya. Masya Allah, luar biasa kita. Masya Allah, nah itu yang kita bangun. Jadi banyak dan tentunya ingat ayol ikhwah, ingat satu yang ingin sampaikan. Bukan berarti kalau ada perbedaan kita enggak boleh saling mengkritik dengan ilmiah, keliru. Kalau kita harus menumbuhkan, membangun apa nuansa ilmiah, ya dibangun. Kena Islam dibangun atas ilmiah, dengan ilmu. Ingat Abdullah bin Mas'ud, pendapat beliau kalau di Mina itu sholat apa? Qasar 2 rakaat ya kan? Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di waktu haji itu dia menjamak, tidak mengqasar. itmam 4 rakaat. Padahal yang sunnah Nabi adalah mengqasar ya kan 2 rakaat. Tatabdullahu anhu. Bagaimana sikap beliau? Mungkin banyak kita yang membaca sikap beliau, dia salat bersama Utsman. Ya. Pada dia apa pendapat bahwa yang sunnah adalah apa? Itu yang benar, 2 rakaat. Tapi Utsman punya dalil ke Nabi ya, memiliki istri dia apa? Di Mekah, maka dia mukim. Itu pendapat istri dia. Tapi Abdullah maksudnya ini adalah Rasulullah SAW selama di Mekah haji itu ada qasar di Mina. Tapi apakah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terus mempertahankan pendapat enggak, yang penting 2 rakaat, kau enggak mau sen, enggak mau sholat belakangmu, seperti itu? Enggak. Baru pulang ke Madinah, subhanallah. Kenapa sen enggak diberikan? Kapan beliau sampaikan? Begitu pulang ke Madinah sampaikan. Loh, kenapa wahai sahabat Jalil kamu pendapat 2 rakaat itu yang sunnah, sementara Utsman itu 4 rakaat di Mina? Apa kata beliau? Kaidah, prinsip. Ingat ini perkataan Allah mesti memberikan sebagai apa? Landasan bagi kita, prinsip utama untuk membangun persaudaraan dan untuk mewaspadai segala bentuk perpecahan. Qal al-khilafu al-ikhtilafu syarrun. Al-ikhtilaf syarr. Saya tidak ingin menimbulkan atau terjadinya fitnah perpecahan kaum muslimin hanya mempertahankan pendapat saya pribadi itu 2 rakaat harus saya pertahankan. Lihat begitu jiwa besarnya para sahabat. Nah, kalau kaidah ini kita praktekkan dalam hidup kita, ya apalagi permasalahan-permasalahan mungkin ijtihadi ya kan begitu. Permasalahan jelas dalilnya dalam sahabat Rasul di Mekah, di Madinah, di Mekah itu qasar 2 rakaat. Jelas itu hadisnya. Itu yang sahih. Tapi lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat kondisi dan keadaan. Nah, oleh karena itu para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat hendaklah menjadi siri tauladan, suri tauladan. Para ustaznya menjadi siri tauladan. Kalau ustaznya saling gontok-gontokan, ya gimana mau berdoanya? Ya, maka mari bangun musuh Islam paling zaman sekarang ini. Ya, sebagaimana yang jelaskan juga tadi ya, para ustaz atau ustaz Muhammad itu gimana ya? Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, ya. Nasar, komunis, Syiah. Begitu. Kaum muslimin. Nah, ini apakah kita mau dia berubah seperti itu? Ya, tentunya kedepankan kemaslahatan. Ingat, saya ingin juga menyebutkan sifat ahli sunnah yang ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Saya memantau perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kaum muslimin itu subhana ahli sunnah secara khusus. Kaum muslimin secara umum. Qala rahimahullah, ahli sunnah ya'rifunal haq wa yarhamunal khalq. Allahu akbar. Ini ahli sunnah itu mereka yang selalu membangun segala permasalahan atas ilmu, mengatai kebenaran, dan mereka orang yang berkasih sayang sama makhluk, ya, manusia secara umum, apalagi sama kita ahli sunnah kaum muslimin, ya kan? Untuk lebih pantas kita menjalin kasih sayang persaudaraan. Jika kita harus berkasih dengan makhluk, man la yarham la yurham, orang yang tidak berkasih sayang, tidak menyayangi manusia ini tidak akan menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ahli sunnah? Misi-misi kita sama, ingin membangun kaum muslimin yang bermartabat, berakhlak, berilmu, bersaudara, kan begitu. Ingin menebarkan dakwah Islam ini, membentengi umat dari bermacam pemikiran-pemikiran yang akan merusak akidah, akhlak pribadi mereka. Lalu kita antara kaum muslimin hanya keunggulan kita bisa mengungkit kesalahan-kesalahan dan ya hal-hal yang negatif dari saudara kita. Yang jelas hal yang tentunya bertentangan dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah dan akidah kaum muslimin. Allahu a'lam. Ini ada pengumuman ya sebelum soal selanjutnya. Diumumkan kepada Korlap Tuban untuk menuju meja pendaftaran sekarang ya. Diumumkan kepada Korlap Tuban untuk menuju meja pendaftaran sekarang. Syukran. Soal selanjutnya, Ustaz, bid'ah dan sunnah tidak akan dapat bersatu. Padahal kebanyakan orang yang melaksanakan bid'ah itu adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Sama seperti kita orang-orang yang beriman. Dan kita tadi diperintahkan untuk berwala kepada mereka. Maka mohon nasihat Ustadz, apa yang harus kita perbuat? Iya. Baik. Pertanyaan bagus sekali tentang masalah wala dan bara. Para ulama menjelaskan, masalah wala dan bara ini, ada wala dan bara secara utuh. Ya, secara sempurna. Yaitu, mencintai para anbiya, mencintai rasul, mencintai sahabat, orang yang beriman yang sempurna dalam keimanan. Ini wala kita utuh 100%. Enggak ada kebencian sama sekali. Maka kalau ada orang yang membenci sahabat Nabi, ya perlu pertanyakan imannya. Ya seperti Syiah, Rawafid dan begitu menjadikan ini, ya, maka enggak akan pernah ketemu. Ada al-wala biqadril iman. Ini ashabul ma'asi. Tapi dia tidak kufur. Karena pelaku maksiat, baik itu masih dalam bentuk mungkin perbuatan bid'ah atau dosa yang lainnya, tidak sampai kepada batas kekufuran. Ingat, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, masih ada iman, maka di sini walanya sesuai dengan keimanan. Dan di waktu yang sama dia dibenci sesuai dengan maksiat dan dosanya. Nah, ini. Maka dalam hal yang seperti ini, kita terapkan kaidah ini. Mereka yang taat pada Allah, beriman, mengikuti sunnah, masya Allah, wala kita 100% ini. Tapi mereka mungkin salat kaum muslimin, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasul, salat bersama kaum muslimin, tapi terjemahkan perbuatan dosa dan maksiat. Dari sisi imannya, dari sisi akidahnya, dari sisi dia itu seorang mukmin, kita cintai. Tapi dari sisi kesalahan dan keluar kita benci ini. Kenapa? Karena ini perbuatannya dibenci oleh Allah. Jadi ada wala dan bencian secara utuh dan ada apa? Yaitu sesuai dengan tingkat keimanan. Kita wajib membenci orang kafir sebenci-bencinya hati kita. Ya. Itu 100%, enggak boleh ada sedikit pun secuil pun makna kasih sayang dalam hati kita. Karena tidak bertentangan dengan iman. Wajib mencintai orang beriman yaitu para sahabat Nabi SAW, anbiya, para nabi, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian para sahabat dan para nabi-nabi sebelumnya. Wajib. Jangan sampai secuil pun ya kebencian dalam hati kita. Tapi kalau mungkin yang berdosa, maka kaum muslimin yang memiliki perbuatan dosa, penyimpangan, baik itu maksiat, ya, karena perbuatan bid'ah maksiat. Tidak semua maksiat bid'ah, ingat itu. Ya, seperti itu. Maka sesuai dengan tingkat penyimpangan atau mungkin tingkat keimanan dan juga penyelewengan dia. Maka yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin, kata para ulama. Dicintai dari satu sisi dan dibenci dari satu sisi. Nah, itulah hakikat wala wal bara yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Sini ada pengumuman, bagi yang berpuasa sunnah bisa mengambil makanan berbuka di bagian pendaftaran. Ya, untuk yang puasa sunnah bisa mengambil makanan untuk membatalkan puasanya nanti ketika buka di bagian pendaftaran. Karena sholat maghrib ini 17.23, sholat lagi Ustaz ya? Baik. Ustadz, bagaimana bersikap terhadap orang yang kita tegur, kita nasihati karena ia berbuat maksiat, namun ia mengatakan jangan ikut campur urusan orang lain, apalagi kamu bukan siapa-siapa saya. Ya. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Ya, sikap kita, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan mengikuti selera dia ya. Sikap kita mengikuti tuntunan Nabi. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Baik, fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dzalika adhaful iman. Itu sikap kita. Ya. Kemudian juga ad-dinun nasihah. Berikan nasihat li'amatil muslimin, kan begitu. Adapun perkataan dia jangan ikut campur urusan orang lain, ya. Ini jelas nada-nada kesombongan ya. Allah memerintahkan kita untuk saling nasihati. Berarti kita harus ikut campur kan begitu. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yahtam bi umuri muslimin. Ya, bukan yang termasuk dari golongan kami ya, penyebab yang sesungguhnya kalau tidak dia itu apa memperhatikan urusan kaum muslimin. Jadi perhatikan urusan saudara kita. Ya, tapi tentunya ayol ikhwah, terkadang menimbulkan seperti itu, kadang mungkin kita, mungkin apa namanya itu, momennya tidak tepat. Ya. Kalau mungkin dia lagi marah ini, lagi ada masalah dengan istrinya atau anaknya, ya tunggu dulu, biar dulu, ditenangkan dulu, atau datangi dia, akhi, antum ada permasalahan apa? Jangan tanya dulu masalah penyimpangan dia. Gimana keadaan? Ada permasalahan apa? Mungkin bisa saya bantu. Ditenangkan dulu suasananya. Ya, kenapa? Kita ingin ini. Dia ini jangan terjumlah dalam hal yang apa namanya, yang akan menghinakan dirinya atau membuat dia celaka dan sengsara. Kita tidak ingin seperti itu. Sampaikan. Jadi intinya, sabar. Inilah seorang dai. Ya, dai. Kalau kita mampu mengubah dengan langsung tangan, ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya alhamdulillah. Kalau tidak, lisan sampai. Kalau tidak, ya benci perbuatan dan perkataan dia itu. Tapi mungkin datangi lagi besok harinya, bawa apa? Bawa bingkisan. Anda berikan hadiah itu. Itu hatinya akan luluh itu. Ya. Hatinya akan luluh. Sabar, ya mungkin baru pertama, ya kan? Besok datang lagi. Datang lagi. Ya orang ini kok saya maki-maki malah datang lagi ngasih hadiah. Ya gimana ya? Dia udah datang keempat kalinya. Enggak tega dia itu. Untuk memaki dan mencaci lagi. Oh iya, khair. Fadhal ya akhi. Masya Allah. Sekarang akhi. Bukan lagi, oh jangan usah ikut campur urusan orang lain. Ya, fadhal ya akhi. Seperti itu. Perhatikan itu. Jadi kita, ayyul ikhwah. Ya, para ikhwah yang ya, hadirin rahimakumullah. Kita berbuat bukan karena siapa-siapa, karena lillah. Karena kita ini sayang kepada saudara kita, maka kita tidak tega melihat dia itu terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka sampaikan dakwah sebagai kontribusi kita, sebagai bentuk kita ini berkasih kepada mereka, sampaikan ilmu. Sampaikan ya ilmu ini. Ya, tentu dengan segala konsekuensi kita sabar, dicela, dihina, diusir, macam-macam, dipitnah, macam itu biasa. Ayuhal ikhwah, ingin sebagai ilustrasi bagi kita, penutup Ustaz. Para nabi mendapatkan, Nabi Adam mendapatkan ujian, diusir dari surga. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bagaimana ujiannya? 950 tahun, tidak beriman kecuali sedikit, anaknya pun tidak beriman, ujian luar biasa. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Nabi yang lain-lain, ya, dibunuh, digergaji, ya kan? Nabi Musa bagaimana? Ya, kemudian Nabi Isa ingin dibunuh orang yang Allah. Nabi Muhammad juga ingin dibunuh. Itu orang paling mulia. Misi mereka melillah. Berdakwah kepada Allah. Lalu kita ini iman kita. Berapa porsen iman kita lama? Aman-aman saja begitu. Mau aman-aman saja. Orang yang lebih mulia dari kita. Sampai dibunuh. Dipenggal atau mungkin dibunuh. Kan disembelih. Para Nabi yang dibunuh. Banyak sekali orang-orang Yahudi membunuh apa? Para Nabi. Yaqtuluna al-anbiya. Ya. Bukan hak membunuh para nabi mereka, bukan nabi anbiya kata Allah. Para nabi itu mendapatkan rintangan dan ancaman dalam dakwah. Lalu kita siapa? Tidak nabi, wala wali, wala apa, tidak tahu. Siapa kita? Iya kan? Lalu ingin aman-aman saja dalam dakwah. Ya, sorry dulu. Iya kan? Maka perhatikan. Tapi kendati demikian kita harus membenahi diri. Ya, seperti itu. Dakwah sunnah, dakwah yang ramah, dakwah yang kasih sayang, tebarkan kasih sayang, ya, senyum, ya, senyum, jangan eksklusif, senyum, sampaikan, kunjungi saudara kita, yang sakit dikunjungi, kan begitu, ada permasalahan ditanggung, akhi bagaimana permasalahan, ya, ini yang harus kita lakukan, nah, ini tentu banyak hal-hal yang boleh sampaikan tentang masalah kiat-kiat dakwah yang sesungguhnya, bagaimana dakwah sunnah yang sejuk, yang ramah lingkungan, ramah bersahabat, kan begitu, bukan yang di apakan di apa namanya itu dipersepsikan yang seram, yang wajahnya masya Allah kayak seperti singa memenerkam saja kan begitu, ya nggak tahu, nggak ada basa-basi kan begitu, yang sejati kan begitu, macam-macam yang nggak ada seperti itu ya. Jadi dakwah yang bersahabat, dakwah ahli sunnah kaum muslimin, ukhuwah, persaudaraan kita, ini yang harus kita pahami. Semakin kita kenal sunnah, semakin berkasih sayang. Ya, maka ahli sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalqi. Itu ahli sunnah. Orang yang paling kenal dengan kebenaran, sulit untuk dipatahkan hujah-hujah mereka kerana dalil qala Allah wa qala Rasul. dan mereka berkasih sayang. Ini, maka tebarkanlah kasih sayang tersebut, maka orang akan mencintai dakwah yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.